Ini persoalan yang ke-8, apakah hukum mencium mushaf Al-Quranil Karim? Hukum adalah berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Perbuatan mukallaf. Pada pendapat saya, kata Syekh Al-Albani, hal ini termasuk dalam keumuman lafaz hadis yang berbunyi, Iyakum wa muhdathatil umur, fa inna kulla muhdathatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalala. Jauhilah kamu perkara-perkara baharu yang diadakan dalam urusan agama, kerana setiap perkara yang baharu itu adalah bid'ah, dan setiap bid'ah itu adalah suatu kesesatan. Seperti di dalam hadis menyebut, kullu dalalatin finnar, setiap kesesatan itu berada di dalam neraka. Ramai dari kalangan manusia mengambil sikap dalam permasalahan ini dengan kenyataan mereka, apa salahnya? Apa salah? Benda baik. Apa salahnya? Benda baik. Kita katakan kepada mereka, ya, kamu benar. Kamu melakukan perkara tersebut, iaitu mencium Quran dengan tujuan untuk memuliakan Quran. Tapi Al-Albani, dia guna teori ataupun cara mantiki, cara menggunakan teknik akal. Kalau kamu kata itu sebagai memuliakan Al-Quran, dia tak tanya apa dalil kamu kata itu daripada Nabi, tak. Tapi dia guna teori mantiki. Dia kata, kalau jawapan kamu itu untuk memuliakan Quran dengan cara cium Quran, selepas habis baca, cium. Maka dia kata, sahabat-sahabat dahulu baca Quran, Nabi pun dahulu membaca Al-Quran, tetapi tidak ada petunjuk yang mengatakan mereka mencium Al-Quran selepas mereka membacanya. Jadi adakah mereka tidak memuliakan Al-Quran? Dia guna cara macam itu. Kemudian jawapan yang paling tepat, kata Syekh Al-Albani, adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Salafus Salih, لو كان خيرا لسبقونا إليه. Kalaulah hal tersebut baik, nescayalah mereka akan mendahului kita dalam melakukannya. Siapa mereka itu? Para sahabat. Kerana kebaikan terhimpun pada zaman mereka, mereka lagi dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka semua perkara yang baik itu Nabi dah perintahkan. Sebab itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma taraktu syai'an bimma amarakumullahu bihi illa amartukum bihi. Tidak aku perintahkan melainkan, ataupun tidak aku tinggalkan sesuatu yang Allah perintah untuk kamu buat melainkan semuanya aku dah bagi tahu. Menunjukkan perintah Allah dalam Quran sama seperti perintah Nabi dalam hadis. Tidak ada yang Nabi tinggalkan. Maknanya bila Nabi tak sebut, itu tak diperintahkanlah. Itu tak diperintahkanlah. Walaupun apa justifikasi yang kita buat, kita kata ni baik, ni bagus, sekian-sekian. Mengagungkan Quran dan menciumkannya adalah dua perkara yang berbeza. Kadang-kadang ada orang dia cium Quran dengan dia kata dia mengagungkan Quran. Ada orang dia tak cium, tapi dia mengagungkan Quran dengan dia mengamalkan intipati Quran. Yang mana hakikatnya dituntut? Kita dituntut untuk amalkan apa yang terdapat di dalam Al-Quran daripada arahan dan larangan, bukan dengan cara kita mencium. Jadi sebab itulah kita perlu mengambil kira hal ini. Syekh Al-Albani memberitahu dan mengaitkan dengan sebuah hadis yang berlaku kepada Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, yang mana Umar radhiyallahu anhu apabila beliau mencium Hajarul Aswad, apa kata Sayyidina Umar? Inni la'a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa' falawla anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuk. Sebenarnya inni ra'aitu Rasulullah tu bukan Rasulullah, baris atas. Membawa maksud, sesungguhnya aku tahu kamu ini hanyalah batu saja yang tidak memberi mudarat dan tidak memberikan sebarang manfaat. Tidak memberikan mudarat dan tidak memberi sebarang manfaat. Kalaulah tidak kerana aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, nescaya pasti aku tak cium kamu. Menunjukkan Abu Bakar, saya minta maaf, Sayyidina Umar, dia cium Hajarul Aswad tu, dia ikut sunnah ke ataupun semata-mata kerana dia tu batu? Dia ikut sunnah. Dia nampak Nabi buat, jadi dia pun buat. Cium dia kerana Nabi. Bukan dia cium kerana alasan Hajarul Aswad ni adalah batu yang berasal daripada syurga. Tak. Kadang-kadang boleh tak kalau kita cium dengan alasan ni batu daripada syurga? Betul tak batu daripada syurga? Betul lah dalam hadis sebut. Hajarul Aswad asal daripada syurga. Warna asal, warna putih. Dia dikotorkan disebabkan dosa anak-anak Adam menjadi hitam. Ini ada sebut dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Tirmizi rahimahullah. Jadi hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kalaulah Umar nak guna justifikasi itu hanya kerana dia batu daripada syurga jadi kita kena cium, dia sepatutnya cium lah. Tapi dia kata justifikasi dia cium hanya kerana Nabi buat. Jadi nampak sahabat ikut sunnah ke tak ikut sunnah. Dia nak tengok Nabi buat ke tak ikut, tak buat. Sebab itulah bila Abu Bakar dan Umar radhiyallahu ta'ala anhu dalam muka surat yang berikutnya, itu pada muka surat ke-35, lihat kisah Zaid bin Sabit antara kutabul wahyi, antara penulis dan pengumpul Quran. Abu Bakar dan Umar cadang supaya Quran ni dihimpunkan jadi satu mushaf. Lalu kata Zaid bin Sabit, "Kaifa naf'al ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana kita nak melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah? Menunjukkan benda ni Nabi tak buat, kenapa kita nak buat? Ni manhaj sahabat pada awalnya. Tetapi masya-Allah, Allah bagi ilham kepada dada Abu Bakar Siddiq. Allah bagi panduan kepada Abu Bakar. Mula-mula Abu Bakar tak open up. Umar yang cadang. Tetapi alhamdulillah Umar, Abu Bakar ikut arahan daripada Sayyidina Umar kerana terlalu banyak penjaga-penjaga wahyu dah mati, takut Quran tak sempat dibukukan, dikumpul sehingga dihimpunkan kepada satu, kerana penghafal wahyu dah banyak mati syahid. Jadi ini ijtihad yang baik. Dan apabila Umar dan Abu Bakar melaksanakannya, maka ini dianggap sebagai sunnah khulafa'ur rasyidin. Dan itu kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, addu 'alayha bin nawajis." "Alaikum bi sunnati," ikut sunnahku kata Nabi, "wa sunnatil khulafa'ir rasyidin," dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Baik. Sebahagian orang memerli kita pada muka surat ke-35 itu. "Engkau mengingkari perbuatan kami ini sedangkan engkau sendiri melakukan bid'ah," dia kata. "Kau naik kereta, kau bersafir, kau naik kapal terbang." Rasulullah tak pernah naik kereta pun, tak pernah naik kapal terbang pun. Ini hujah-hujah macam ni, tuan-tuan. Hujah-hujah budak sekolah rendah boleh lah. Kalau dah jadi tua-tua pun nak guna hujah yang sama ni, nampak sangat teruk. Kita kata bid'ah ni hanyalah dalam urusan agama. Urusan keduniaan ini dia tak terlibat dalam perkara-perkara bid'ah. Sebab itulah Asy-Syatibi mengatakan dalam definisinya terhadap bid'ah, "Tariqatun fid-dini mukhtara'ah," suatu jalan dalam agama yang direka cipta. "Tudahi syar'iyyah," yang menyerupai syariat. Orang salat, dia salat juga. Orang baca Quran, dia buat juga cium Quran. "Tudahi syar'iyyah," "yuqsadu bis-suluki 'alayha al-mubalaghatu fit-ta'abbud lillahi subhanahu." Tujuan orang buat bid'ah adalah nak berlebihan dalam beribadat. Dia nak buat lebih, dia kata ini memuliakan Quran, sedangkan tak ada diceritakan. Nabi tak pernah buat, sahabat tak pernah buat. maka mereka tak faham hakikat bid'ah yang sesat itu adalah bid'ah dalam urusan agama. Bid'ah dalam agama. Sebaliknya, perkara baharu atau bid'ah dalam urusan keduniaan, maka ini bid'ah dari sudut bahasa sahaja, bukan dari sudut syariat. Kerana Nabi SAW mengatakan, antum a'lamu bisyu'uni dunyakum. Dalam bab-bab keduniaan, penggunaan hal tersebut sama ada maksiat kepada taat sahaja, dia tak jadi bid'ah. Dia sama ada maksiat ataupun taat, ini dalam bab keduniaan. Kalau seorang naik kereta api ataupun naik kapal terbang nak pergi Mekah, pergi umrah, buat haji, maka dia mendapat pahala ketaatan. Nak kata sunnah naik kapal terbang tu, taklah, kerana Nabi tak naik. Dan ada orang yang pergi naik kapal terbang, dia pergi ke negara-negara kafir, lalu dia pergi buat maksiat di sana, maka kita tak kata amalan dia itu bid'ah, tapi ini maksiat. Maknanya safar-safar maksiat, derhaka kepada Allah dengan niat yang tidak baik. Sebab itu kaedah yang dia katakan, ma'uh disat bid'ah illa wa umitat sunnah. Tidaklah berlaku satu bid'ah melainkan akan matilah satu sunnah. Sunnahnya untuk mengamalkan Quran, tapi ramai dari kalangan kita tak amal, berpada dengan cium sahaja. Macam tadilah. Jadi kita tengok dalam Al-Albani, dia kata ada satu keadaan. Kamu tengok ada orang ni bila time azannya dia bangun berdiri. Pada zaman dia lah, di Arab memang banyak budaya macam ni. Azan dia berdiri. Lalu orang tanya pasal apa dia berdiri time azan. Dia kata sebab untuk memuliakan azan, menghormati azan. Lepas dia habis azan, dia hisap sisa balik, dia tak pergi masjid. Jadi mana yang memuliakannya? Ini sebahagian orang. Lepas dia azan, dia main catu chess balik, dia main catur, dia main macam-macam lagi. Kat Arab main, suka main dekat dia orang tu. Rupanya hadis ni hadis yang tak sahih. Dia kata iza sami'tumun nida' fakumu, apabila kamu dengar azan maka bangunlah. Sebenarnya bukan, tu lafaz yang diubah. Sepatutnya yang sahih adalah iza sami'tumun nida' faqulu misla ma yaqulul muadzin, ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Dia ubah faqulu kepada faqumu, berdirilah. Lepas tu dia buang kama yaqulul muadzin, dibuang. Ini pun berlaku juga oleh sebahagian orang. Sedangkan yang sepatutnya kita buat adalah kita mendengar azan, kita jawab azan dan kita pergilah sahut seruan azan itu. Ini dia berdiri sebagai tanda memuliakan azan, lepas tu tak pergi masjid pun. Baik. Yang terakhir sebelum kita tutup,